Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa la taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjutan dari hadisnya Tsauban radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Al-Barqani fi sahihih, wa la taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun. Dan tidak akan tegak asah hari kiamat hatta yalhaqa hayyun, sampai ada di sana desa, kampung, kabilah dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalhaq, yang mengikuti orang-orang musyrik, kampung di sini bukan yang diinginkan adalah wahid, sebuah. Nah, biasanya nakirah di sana diterjemahkan dengan sebuah kitabun, sebuah kitab. Akan tapi di sini yang diinginkan adalah jenis. Sehingga tidak membatasi hanya satu. Sampai ada di sana sebuah kampung. Bukan membatasi hanya satu, akan tapi beberapa di sana. Ada kampung-kampung dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ikut bergabung dengan mereka orang-orang musyrikun. Sebagaimana yang sebelumnya, kalimat ini bisa menunjukkan salah satu dari dua makna. Makna yang pertama adalah bergabung kelompok kaum muslimin tersebut, bergabung dengan mereka orang-orang musyrikun. Sehingga badannya yang diinginkan di sini. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua bisa jadi yang diinginkan adalah mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikun. Dari peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. maka tidak akan tegak hari kiamat sampai ada desa-desa, kampung-kampung dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian yang pertama bergabung dengan mereka orang-orang musyrikun. Yang kedua, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikun di dalam peribadatannya. Mencampur adukkan peribadatan mereka sebagaimana orang-orang musyrikun menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Mana yang pertama dan mana yang kedua bisa jadi digandung oleh lafaz tersebut. Wahadat Abu Dhafi amun min ummatil awthan. Dan tidak akan tegak di sana hari kiamat sampai fi'am. Sekelompok. Fi'am di sini maknanya bukan hanya sekedar jamaah. Akan tapi maknanya dia adalah jamaat. Kelompok-kelompok. Sehingga makna hadis ini tidak akan terjadi hari kiamat sampai di sana kelompok-kelompok dari umatku ta'budul awzan, beribadah kepada awzan, mengibadahi awzan. Al-awzan jam'ul wazan, sebagaimana yang sudah lewat penjelasannya. Al-awzan itulah jamak, bentuk jamak dari wazan. Sedangkan al-wazan itulah ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun bentuknya, apapun bentuknya. Apakah itu berbentuk patung? Benar-benar patung. Menampakkan patung. Sebuah gambar yang berbentuk tiga dimensi. Ataukah bentuknya itu gambar yang timbul dua dimensi. Ataupun selain gambar ataupun patung. Kuburan, malaikat, jin, anbiya, segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya wazan. Diterjemahkan di dalam bahasa kita dengan berhala. Sehingga dari sini, sekali lagi kita teringat, ini menunjukkan bahwasanya berhala itu bukan hanya patung. Berhala itulah segala bentuk yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah berhala. Kalau itu diagungkan, kalau itu diibadahi, kalau itu ditakuti, dimuliakan, dicintai dengan penuh ketundukan dan kerendahan, yang itu di situ mengandung makna ibadah. Karena al-ibadah itu dia diambil dari kalimat abad. Al-ibadah itu diambil dari kalimat abada. Abada itu dia maknanya secara lugah itu adalah zul. Kerendahan, kehinaan. Sehingga dikatakan di dalam lughatul arabiyyah, di dalam bahasa Arab, at-tariqul mu'abbad. Dikatakan di dalam lughatul arabiyyah, at-tariqul mu'abbad, jalan yang mu'abbad, imudallal, yang direndahkan, dihinakan, diinjak-injak. Sehingga kalimat al-abad, kalimat al-ibadah, ketika di situ mengandung dhul. ketiga di situ mengandung kerendahan, menghinakan diri, merendahkan dirinya. Dia mencintainya dengan penuh ketundukan dan kerendahan. Dia takut kepadanya dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Maka ini masuk dalam al-ibadah. Apapun itu bentuknya, al-wazan mencakup semua. Ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang dibalik selain Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun bentuknya, apapun bentuknya. Apakah yang itu abstrak ataupun konkret, yang bisa diraba ataupun yang tidak diraba. Kalau itu diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya wazan. Dan ini akan terjadi sebelum yaumul qiyamah, sebelum tegaknya hari kiamat. Waqad waqa'a kama akhbar. Dan benar terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekelompok kaum muslimin mengaku dirinya Islam, menisbahkan dirinya kepada Islam, akan tapi apa yang dia lakukan? Ta'zim, mengagungkan berhala-berhala, sebagaimana dahulu kaum musyrikun mengagungkan berhala-berhala mereka, mengagungkan kuburan-kuburan. Nah, bukan hanya jama'atun, satu kelompok saja, bahkan kelompok-kelompok-kelompok yang kemudian mereka mengagungkan, mereka mengibadahi awzan, beribadah kepada awzan, memberikan ibadahnya. Apakah itu bentuknya sembelihan? Apakah itu bentuknya al-khauf, as-sir? Apakah itu bentuknya al-mahabbah? Nah, ataukah bentuknya nazar? Ataukah bentuknya istighatsah? Ataupun yang lainnya dari macam-macam ibadah? Dan terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sekelompok yang menisbahkan diri mereka kepada Islam kemudian berbondong-bondong. Nah, waqa'a kama akhbar, terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadis ini diletakkan oleh muallif rahimahullahu taala di bawah bab anna ba'dha hadhil ummah ta'budul awthan, bahwasanya sebagian umat ini nanti akan beribadah, ada yang beribadah kepada awthan. Nah, kesyirikan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kemudian hilang sama sekali, tidak dilakukan dan tidak terjadilah. Nah, itu akan terjadi sebagaimana dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna usayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan sesungguhnya akan ada di umatku mereka itu kadzabun. Kadzab itu bukan kadzib. Kalau kadzib itu berdusta. Tapi kalau kadzab itu yang kathirul kadzib, yang banyak berdusta, pendusta. Bukan hanya sekedar berdusta sekali, tapi pendusta ini yang muncul. Nah, akan ada di antara umatku yang mereka mengaku umatku kadzabun, mereka para pendusta yang berjumlah 30. Nah, bisa jadi nah, sudah muncul dan memang sudah muncul. Bukan bisa jadi lagi. Ada di sana beberapa yang sudah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini muncul. 30 pendusta. Nah, sebagiannya sudah muncul. Sebagiannya muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Musailamah al-Kadzdzab. Nah, yang kemudian dibunuh di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Nah, kemudian muncul kadzab-kadzab yang berikutnya. Pada generasi-generasi yang berikutnya muncul di sana kadzab. yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendusta yang berikutnya muncul sampai di zaman kita ini ada, dan nanti akan ada terus muncul. Nah, ada sebagiannya yang memang sudah muncul, ada sebagiannya yang memang belum muncul, akan muncul di masa yang akan datang sampai tegak di sana hari kiamat. Nah, bahasanya akan ada di sana. Kadzabuna thalathun, 30 pendusta, dan di zaman kita ini sebagaimana yang sudah kita ketahui muncul orang yang dia itu mengaku nabi. Nah, 30 pendusta yang mereka semuanya yazum annahun nabi, mereka mengaku bahasanya dirinya adalah sebagai nabi. Nah, di zaman kita ini muncul Ahmad Al-Qadianiyah, Al-Qadiani. Nah, kalau terkenal di ini kelompok yang menisbahkan diri kepada Ahmadiyah. Nah, yang mereka sebagian mereka beranggapan bahwasanya si Ahmad Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Tidakkah mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala? Nah, bahasanya makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan makana Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba ahadim mir rizalikum, bukan seorang bapak dari salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah, akan tapi Muhammad itulah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam kitabnya, di dalam Qur'annya, bahwasanya di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah penutup para nabi. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan dalam hadis yang ada di hadapan kita ini. Naam, ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelahku. Naam, yang diutus. Naam. Dan juga ijma' al-muslimin, kesepakatannya mereka kaum muslimin, mereka semua sepakat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nah, sehingga kalau diri atau seseorang muncul kemudian dia menyatakan bahwasanya dirinya adalah nabi, fahuwa kadzdzab, maka dia pendusta, wa huwa kafir, dan dia adalah seorang yang kafir, keluar dari millah. Nah, karena yang pertama menentang apa yang Allah sebutkan jelas-jelas di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahasanya Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jelas, sharih. Nah, kalau mengatakan bahasanya dia adalah nabi di zaman ini, nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah mendustakan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kenapa dia kafir? Nah, karena dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Nah, yang kedua, dia mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah beliau nyatakan bahasanya ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelahku. Nah, mendustakan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa kafir? Karena menyelisih ijma' kaum muslimin yang menyebutkan bahwasanya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau seandainya muncul kemudian dia mengaku bahwasanya dia nabi, memunculkan dengan ini dengan itu, kitab suci ini, kitab suci itu, orang mimpi, nah, kemudian mimpi-mimpinya ditulis, mimpi lagi ditulis, jadi sebuah kitab suci. Nah, nabi baru muncul di sana. Nah, bukan nggak ada pengikut, punya pengikut, ada yang mengikutinya dari kalangan kaum muslimin. Nah, menunjukkan jahilnya, bodohnya, dan jauhnya mereka dari agama mereka, jauhnya mereka dari bimbingan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai-sampai ada orang ngaku nabi aja percaya. Nah, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan wala yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrulllah tabaraka wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun menyebutkan kejadian-kejadian yang begitu sangat mengerikan. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, dari munculnya bergabungnya kelompok-kelompok kaum muslimin, kemudian bergabung dengan mereka orang-orang musyrikun. Ada sekelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka kemudian mengikuti ibadahnya mereka orang-orang musyrikun. Beribadah kepada Ausan. Kejadian yang luar biasa, khobar yang begitu mengerikan. Nah, walaupun seperti itu keadaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira bahwasanya hal tersebut itu bukan terjadi pada semua umatnya. Akan tapi walaupun keadaannya demikian, ada sekelompok yang bergabung kepada mereka orang-orang musyrikun, ada sekelompok di sana yang saling berselisih. Hadis yang sebelumnya yang kemarin kita bahas, satu ini berselisih kepada yang lainnya sampai terjadi di sana pertumpahan darah. Nah, dan juga ada sekelompok kaum muslimin yang kemudian beribadah kepada Auzan. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kabar gembira bahwasanya di sana la tazalu min ummati ta'ifatun, akan ada di sana, nah, sekelompok dari umatku dhahirina 'alal haqq mansuratan, yang mereka tampak di atas kebenaran mansuratan, dalam keadaan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan ada di sana sekelompok dari umatku ini yang akan selalu meneriakkan kebenaran. Akan ada di sekelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka akan selalu meneriakkan al-haq. Nah, sehingga tidak semua, ada yang berselisih, disebutkan Nabi, ada perselisihan, akan tapi di sana ada yang selalu tegak dan kokoh di atas kebenaran. Nah, mansuratan, dalam keadaan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yadurruhum man khadhalahum, dan tidak akan membahayakan mereka man khadhalahum, orang-orang yang khadhal, enggak mau nolong, enggak mau bantu. Kamu begini-begini, enggak dibantu. Nah, mereka selalu meneriakkan kebenaran. Mereka selalu meneriakkan kebenaran. Al-Aq, mendakwakan sunnah, mendakwakan kitabullah. Nah, sebagaimana pemahamannya mereka para sahabat. Kokoh di atasnya. Jelas, terang. Lailuha kana hariha. Malamnya seperti siangnya. Nah, akan tapi ada yang enggak mau nolong. Nah, sama bajunya, sama jubahnya, sama gambaran zahirnya, bentuknya, pakaiannya, lisannya. Akan tetapi, khadalahum, nah, tukang gembosi, nah, tidak mau menolong, tidak mau membantu. Walaupun demikian, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang jenis yang seperti ini. Wala man khalafahum, dan juga tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih. Nah, ada dua kelompok yang menentang ahlul haq. Ada dua kelompok yang berusaha untuk berdiri di jalannya mereka ahlul haq. Kelompok yang pertama adalah mukhadil. Nah, orang yang enggak mau bantu, orang yang mau nolong. Nah, kelompok yang kedua adalah mukhalif, yang menyelisihi, yang menentang, yang menentang dan menyelisihi, berdiri di hadapannya benar-benar. Nah, kalau tadi enggak kayaknya jalan bareng tapi gembos sih, kayaknya jalan bareng akan tapi tidak mau bantu, tidak mau nolong. La yadurruhum, tidak akan memadaratkan mereka. Nah, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirimkan angin yang harum. Nah, yang kemudian dengan angin harum tersebut, matilah mereka orang-orang yang memiliki hatinya, di dalam hatinya itu ada keimanan. Nah, maka meninggallah semuanya orang-orang ahlul iman, sehingga yang tersisa di situ adalah ahlus syarr, orang-orang yang jelek, dan kiamat itu tegak pada zaman itu. Nah, ketika yang tersisa cuman ahlus syarr. Nah, sehingga hadis ini maksudnya hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah, maknanya bukan ketika terjadi hari kiamat, sampai terjadi hari kiamat, bukan. Akan tapi ketika sampai mendekati hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan semua orang yang ada di dalam hatinya itu keimanan. Nah, wafat semua, yang tersisa di sanalah ahlu syar, orang-orang jelek, dan kiamat itu tegak. Nah, ketika itu enggak ada sama sekali ahlul khair, orang yang baik. Semuanya jelek semuanya. Ahlul haq enggak ada. Nah, ahlul khair enggak ada. Nah, jelek tinggal tersisa orang-orang yang jelek, maka ketika itulah tegak hari kiamat pada zaman mereka ini. Nah, sehingga hadis ini sahih yang disebutkan atau yang dipakai sahih oleh mu'alif rahimahullah ta'ala adalah lafaz yang di situ tidak akan tegak hari kiamat sampai kelompok-kelompok dari umatku mereka tak butul authan, beribadah kepada berhala, dan itu sudah terjadi dan akan terjadi. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirud da'alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu.